Buratatmu. Bidadari kan dia dulu ayo. Tak kena hurang dulu ayo ongkosnya nak buat mulak tu langit. Alah, umah. Tak kena malu ayo nak buat karubain dulu ayo. Dangki, hubal lurus jolo patkon. Mangi doma apa wangi, lalu ni hobar. Aki hati-hati terus mamburubar, leng akon dokonan. Jadi abang, hutatap kuanggi sana daunakinan, husang kadu padati, hape bidadari, hiang roh hulala hodoki, use hulala mudari. Ima sorong kiau madam. Atto nganggo sunguni keh mau abang murhabis narun mudarni abang. Ulanganggi tartakal lalu. Ko bundanggi dinapa-napa. Jogjo danggi ungkas katutu. Palatola aunggi marsapa. Ise maguarmu. Tarida ni roha abang. Panggilanna. Tarida abang. Tapi danggi huang gitarida. Kubun dinapa-napa. Pada dibain para dianan. Pala tola au abang marsapa. Isi maguarni abang. Parusahu na putus anggi. Panggilan na abang. Usaho. Berarti guar taut pala dipadomu. Tarida usaho. Alale kita bo. siripuan. Oban mau abang lak kematobang, rela mau tuhur kumarutang.